Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala usikum wa iya ya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Kita lanjutkan masih pada pembahasan contoh penerapan kaidah man lam yukafiril kafiro au syakka fi kufrihi fahuwa kafirun. Pertemuan yang lalu kita bacakan bagaimana misalnya Imam Al-Alufi yang menghormati dan mengagungkan Muhyiddin Ibnu Arabi. Kita lanjutkan, fahal ra'aitum al ulama al mukaffirina li Ibnu Arabi wa ma aktsaruhum yukaffiruna a'yana man lam yukaffirhu min ikhwanihimul ulama wa ma aktsaruhum aidan. Maka apakah kalian melihat para ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi dan alangkah banyaknya jumlah mereka, betapa banyaknya ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi, apakah kamu melihat mereka itu yukafiruna a'yana man lam yukafirhu, mengkafirkan individu-individu yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi, min ikhwanihimul ulama, dari kalangan kawan-kawan mereka sesama ulama. Wa ma aktsaruhum aidan, dan betapa jumlah mereka juga sangat banyak yang mengkafirkan ulama, yang mengkafirkan Ibnu Arabi banyak. Ulama yang menghormati dan menagungkan Ibnu Arabi juga banyak. Apakah engkau melihat ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi itu mengkafirkan para ulama yang memuliakan, para ulama yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi? Bal hal kafaru hatta man lam yarobolala syakhti Ibnu Arabi. Bahkan apakah mereka, para ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi tadi, apakah mereka juga mengkafirkan, sampai mengkafirkan orang yang tidak memandang Ibnu Arabi itu sebagai orang yang sesat? Tidak. Apakah ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi juga memvonis sesat ulama? Apakah ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi juga mengkafirkan orang, ya, ulama yang menganggap Ibnu Arabi itu bukan orang sesat? Ternyata tidak. Fahal istakmalu ma'ahum qa'idata man lam yukafiril kafir fa huwa kafir. Maka apakah, dan apakah para ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi menerapkan terhadap ulama yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi tadi kaidah man lam yukafiril kafiro bahwa kafir, au syaharuha saifan musallatan wasilahan fatakan wasilahan fatikan fi wajhi saifan musallatan, ya, musallatan atau musultan, wasilahan fatikan fi wajhi kulli man khalafahum wa naza'ahum fi taqsirihi wa riddatihi. Atau apakah para ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi tadi menggunakan kaidah tadi sebagai syahruha, mereka hunuskan kaidah tadi sebagai pedang yang terhunus, senjata yang mematikan terhadap setiap orang yang berbeda pendapat dengan mereka, terhadap setiap orang yang naza'ahu, mendebat mereka dalam masalah mengkafirkan dan murtadnya Ibnu Arabi. Ternyata tidak. Wa mazaka illa liquwati basiratihim. Hal itu kenapa para ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi tidak mengkafirkan ulama yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi misalnya, bahkan juga tidak mengkafirkan orang yang menganggap Ibnu Arabi itu ulama yang soleh namanya. Kenapa? Karena kuatib basirotihim, hal itu semata-mata disebabkan oleh kekuatan basiroh para ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi tadi. Wa tasabbutihim fil ilmi, sikap tasabbut. Keseriusan mereka untuk mencari bukti, keseriusan mereka untuk mencari kemantapan dalam ilmu. Wahtiyatihim fid dini, kehati-hatian mereka dalam masalah agama. Wa ma'rifatihim bil a'zari, dan pengetahuan mereka terhadap uzur. Waqad kana ba'du masayikhina yaqul, dan adalah sebagian ulama kami mengatakan, kullama rasakha ilmul alimi, setiap kali ilmu seorang ulama semakin tinggi, semakin dalam, kana absara bil a'zari, maka dia akan semakin mengetahui tentang uzur-uzur. Wa awsa'a uzran linnasi, dan dia akan semakin luas dalam memberi uzur terhadap masyarakat. Wa hadza sahihun liman i'tabarahu, dan ini adalah perkataan yang sahih bagi orang yang mau menganggapnya. Wa la yakhfa, dan tidak samar lagi, annahu muqayyadun bi qaidi syar'i sahih, bahasanya hal ini diikat, disyaratkan dengan persyaratan syariat yang benar. Wal fikhir radih, dan fikih yang lebih kuat, pendapat fikih yang lebih kuat. Ala qaidati taqwallahi ta'ala, di atas landasan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah namanya, beliau mengkafirkan Ibnu Arabi, tapi tidak serta-merta beliau mengkafirkan ulama-ulama sebelum beliau yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi. Bahkan beliau juga tidak mengkafirkan ulama yang tidak menganggap Ibnu Arabi sebagai orang sesat misalnya. Kenapa? Karena kuatnya ilmu mereka, kuatnya Ibnu Taimiyah, ilmu kehati-hatian beliau, dan luasnya pengetahuan beliau tentang uzur. Makin luas ilmunya, makin dalam ilmunya, maka ulama itu akan makin hati-hati, akan makin paham kondisi masyarakat, kondisi manusia. Wal hasilu anal ulama akanu yatanadharuna fi sya'ni hadzal zindiki Ibni Arabi. Kesimpulannya, para ulama dahulu saling berdebat dalam perkara orang zindik yaitu Ibnu Arabi ini. Wa yaktubuna al-kutuba fi fathi subutihi, fi fathi qobatihi. Dan mereka, para ulama ya, menulis buku-buku yang membongkar kebusukan-kebusukan Ibnu Arabi. Wa imatatil lisani an zandaqatihi, dan menyingkap topeng, menyingkap kain yang menutupi kezindikannya. wa rubbama wasalal amru ilal mubahalati fi sya'ni dhalalihi. Dan terkadang perdebatan mereka itu sampai pada tingkat mubahalah tentang sesat tidaknya Ibnu Arabi. Walakinnahum la yatajawazuna dzalika ila takfiri muqalifihim bi hadzal amri. Akan tetapi hal itu tidak sampai, mereka tidak sampai melebihi hal itu sampai taraf mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini dengan mereka. Kama fil kisotil marwiyati anil hafiz ibni Hajar rahimahullah ma'aman nazarahu min muhibbi ibni Arabi bisyani. Seperti kisah yang diriwayatkan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani maksudnya rahimahullah, dengan orang yang mendebat beliau dari kalangan para pecinta Ibnu Arabi, Hadrat Ibnu Arabi, tentang perkara Ibnu Arabi. Ini kisahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani bermubahalah dengan seorang fan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu sesat atau tidak? Ibnu Hajar Al-Asqalani yakin sesat. Ya, jelas pecintanya Ibnu Arabi, penggemarnya fanatik ya. Enggak, dia orang soleh, wali Allah, wali kutub, wali badal, dan seterusnya. Akhirnya terjadi mubahalah, tapi tidak sampai taraf mengkafirkan. Wa hakadza baqiyat jalalatu ulaikal ulama'i al-mukhalifina bi sya'ni zandaqati ibni Arabi ala haliha. Dan demikianlah keagungan, kemuliaan para ulama yang menyelisihi dalam perkara jindiknya Ibnu Arabi tetap seperti sedia kala. Tidak karena kemudian dia mencintai Ibnu Arabi atau tidak mengkafirkan Ibnu Arabi kemudian dianggap ahlul bid'ah, fasik, pembela orang musyrik dan lain sebagainya. Tidak begitu, tapi tetap dianggap sebagai ulama yang mulia. Yukhadhu min ilmihim, ilmu tetap diambil dari mereka. Wa yuntafa'u bi kutubihim, buku-buku mereka tetap diambil manfaatnya. Wa yuraddu 'alaihim bil ilmi wa ta'fili, dan dibantah dengan ilmu dan kajian syariat, kajian dasar-dasar pemikiran, kajian dalil. Sima hawaluhu, dalam perkara yang mereka berusaha keras minat tawassu'i asyani fil i'tizar liha ula'i zanadikoh, para ulama yang membela tadi dibantah dengan ilmu dan dengan dalil, dengan bukti-bukti yang nyata atas sikap mereka yang berusaha untuk memperluas secara buruk salah memberi udur kepada para zindik itu, Ibnu Arabi dan para kawan-kawannya, ulama yang membela Ibnu Arabi dibantah dengan ilmu, dengan taksil, dengan kajian dalil dan fakta. Walam yakun dzalika sababan fi takfirihim, tapi hal itu tidak menjadi sebab untuk mengkafirkan para ulama yang membela Ibnu Arabi tadi. Wala da'yan ila taqlihim, dan hal itu juga tidak mendorong mereka untuk menganggap sesat ulama yang membela Ibnu Arabi. Illa inda sufaha'il ahlam hudasa'il adnan al-marikina minad dini kama yamruku sahmu minar romiyati. Tidak menjadi sebab takfir dan tadlil ya, tidak menjadi sebab mengkafirkan dan menganggap sesat, kecuali di kalangan subahail ahlam, orang-orang yang wawasannya sempit, orang-orang yang angan-angannya, pemikirannya tapi bodoh. Mudasail ahnan, orang-orang yang muda usianya, orang yang masih muda usia, bahasa hiasan. Muda usia bukan berarti umurnya berapa tahun, tapi maksudnya adalah tidak dewasa, tidak matang, masih bau kencur. Al-marikina minad-din, yang melesat keluar dari agama. Kama yamrukuzahmu minar ramiyati, sebagaimana anak busur, anak panah keluar dari tubuh binatang buruan. Maksudnya tidak menjadi sebab mengkafirkan dan menganggap sesat ulama yang beda mengkafirkan minar rabi, kecuali orang-orang khawarij, maksudnya begitu. Ini contoh pertama yang disebutkan oleh Syekh Abiatullah di sini, dan memang banyak ya, sampai akhir zaman sekarang pun masih banyak ulama yang mengagungkan, memuliakan Ibnu Arabi, tidak menganggap dia sesat, tidak menganggap dia al-bid'ah, tidak menganggap dia fasik, zindik atau kafir ya, tapi dianggap sebagai wali Allah, dianggap sebagai wali kutub, wali badar, orang soleh dan seterusnya. Termasuk di sini adalah yang disebutkan di contoh Imam Al-Alusi, seorang ulama yang itu pada abad belakangan, abad 13 Hijriah, di zaman dengan zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau anak dan cucunya. Cucu-cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tidak ada ulama kemudian memponis Imam Al-Alusi itu sebagai ahli bid'ah, orang sesat, pembela orang musyrik, ulama musyrik, atau bahkan orang musyrik itu sendiri orang kafir, tidak ada yang begitu. Sampai sekarang tetap beliau dianggap sebagai ulama kaum muslimin. Buku tafsirnya tetap dipelajari oleh kaum muslimin, diambil ilmunya. Ini contoh yang kedua, pertama. Kemudian disebutkan di sini contoh yang kedua. Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa amma Ibnu Hajar Al-Haytami. Fa innahu kana mutasawwifan kadzalika, muazziman li Ibn al-Arabi al-Mazkuri. Adapun Ibnu Hajar Al-Haytami, fa innahu kana mutasawwifan kadzalika, beliau adalah seorang sufi juga, muazziman li Ibn al-Arabi al-Mazkur, dan sangat mengagungkan Ibnu Arabi yang telah kita sebutkan di atas. Wa kana munadilan ahli syi'an ahli syirkil kuburi, dan beliau membela para pelaku syirik kubur. Zawaza fi ba'di kutubihil istighatsata bi ghairillahi ta'ala, dalam sebagian bukunya Ibnu Hajar Al-Haytami memperbolehkan istighosah, meminta pertolongan saat terjadi bencana kepada selain Allah. Wa dafa'a 'anil musyrikin al-mustaghizina bighairillah minal awliya'i wa athrihatihim, dan beliau membela orang-orang musyrik yang meminta pertolongan kepada selain Allah. Orang-orang musyrik yang beristighosah kepada para wali dan kuburan-kuburan mereka. Adberiha, kuburan. makam, bangunan makam. Wasyanna'a ala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyata, dan beliau mencaci, mencela dengan keras Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa hatta alaihi, melecehkan apa ya, atau itu artinya gugur, menggugurkan, merendahkan Ibnu Taimiyah. Wa waqa'a fihi wuku'an syadidan, dan beliau memberikan kecaman yang sangat keras terhadap Ibnu Taimiyah. Wala'allahu kafarahu aizan au qoroba, dan mungkin dan barangkali Ibnu Hajar Al-Haitami itu sampai taraf mengkafirkan Ibnu Taimiyah atau mendekati hal itu. Wa tamatuhu fi hadzal babi ma'rufatun, dan bencana-bencana, kekeliruan-kekeliruan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam masalah ini sudah sangat terkenal. Ini kisah tentang Ibnu Hajar Al-Haitami. Kalau kita mendalami fikih mazhab Syafi'i, kita akan memahami dengan baik seberapa nilainya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami di kalangan mazhab Syafi'i. Kalau zaman dahulu, zaman abad ke-6 ke-7 Hijriah, mazhab Syafi'i itu punya dua ulama ahli tarjih, mujtahid muhaqqiq, ya. Mujtahid yang mencapai taraf tahqiq dan tarjih dalam mazhab, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Maka generasi mazhab Syafi'i pada abad-abad belakangan ini mengenal dua orang mujtahid ahli tahqiq dan tarjih. Yang pertama Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ini, dan yang kedua adalah Imam Syihabuddin Ar-Romli yang biasa dikenal dengan julukan Asy-Syafi'i At-Thaghir, Syafi'i Junior. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami Al-Wa'ili Al-Misri Al-Makki. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami Al-Wa'ili Al-Misri Al-Makki. Ibnu Hajar Al-Haitami nama pendeknya. Al-Haitam ini nama kampung beliau lahir, sebuah daerah di Mesir bagian timur. Al-Wa'ili itu nama marga beliau. Wa'il ini sebuah marga dari suku Bani Sa'idah, kalangan Ansor. Secara nasab, Ibnu Hajar Al-Haitami ini berasal dari golongan Ansor Bani Sa'idah, ya, entah Khazraj atau Aus, wallahualam. Tapi beliau warok, ya, jadi tidak mau mencantumkan Al-Ansori di belakang namanya. Al-Misri lahir di Mesir. Al-Makki hidup dan meninggal di Mekah. Beliau dilahirkan pada tahun 909. Tahun 909, awal abad 10 Hijriah. 3 tahun sebelum meninggalnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lahir dari keluarga yatim. Bapaknya meninggal ketika dia masih bayi atau bahkan sebelum lahir. Maka dia diasuh oleh kakeknya. Dan Ibnu Hajar Al-Haitami ini adalah seorang anak yang sangat cerdas. Dia hafal Quran sebelum umur 10 tahun dan sudah mendapat ijazah dari para ulama mazhab Syafi'i di Mesir untuk memberi fatwa dan mengajar pada usia 19 tahun. Jadi dia mufti di usia 19 tahun. Saking cerdasnya. Dan di Mesir juga dia mulai menulis bukunya sejak usia belasan tahun. sudah jadi ulama. Saking rendahnya, tidak heran dia mencapai derajat mujtahid muhaqqiq madzhab Syafi'i generasi belakangan. Diberi ijazah untuk memberi fatwa dan mengajar di usia 19 tahun, yaitu tahun 929 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Haitami hidup pada dua masa kerajaan besar. Hidup 15 tahun pada masa akhir-akhir pemerintahan Daulah Mamalik, dan 52 tahun setelahnya beliau hidup pada masa pemerintahan Turki Utsmani, dan beliau mendapati masa jayanya Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Salim pertama, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih Muhammad kedua, dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dari Mesir, di Mesir dia sudah mulai mencarep kitab-kitab mazhab Syafi'i, dan salah satu kelebihannya adalah dia memasukkan pendapat para ulama Yaman ke dalam kitab-kitab syarahnya saat dia mencarep kitab Ar-Raud dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kitab ini pada masa itu belum ada percetakan, ditulis tangan ya. Ketika kitab ini dia tulis, maka para ulama di Mesir yang membacanya sangat kagum. Kemudian mereka bersiap-siap untuk memesan dalam jumlah banyak kepada Ibnu Hajar Al-Haitami. Kemudian orang-orang yang iri kepada Ibnu Hajar Al-Haitami membakar bukunya ini, manuskrip apa? Draft Syarah Ar-Raud ini ya. Hal ini yang membuat beliau mungkin depresi atau apa ya. Kemudian beliau berhijrah bersama keluarganya, meninggalkan Mesir, pindah ke Mekah. Hidup di Mekah 50-an tahun lebih sampai beliau meninggal di sana. Maka namanya, nama belakangnya Al-Makki, karena hidup puluhan tahun di Mekah sampai beliau meninggal. Nah, beliau ini meninggal tahun 974. Seperempat ketiga dari abad 10 Hijriah. Beliau dalam sejarah hidupnya mengarang kurang lebih 117 buku. Yang sudah dicetak 50-an buku. Yang lainnya sisanya 70-an masih berupa manuskrip. Dan para ulama Syafi'i pada abad berikutnya, abad 11 sampai hari ini, mereka menyatakan bagi orang yang bermadhab Syafi'i, apabila dia mempunyai kemampuan untuk mengkaji dalil, bisa mengikuti kajian fikih mukorona, fikih perbandingannya para ulama muhakiknya mazhab Syafi'i, maka kalau dia punya kemampuan itu diarahkan untuk memilih salah satu dari dua pendapat ulama tahqiq mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Tapi kalau dia orang awam atau dia ulama yang tidak mempunyai kemampuan untuk tahqiq tarjih, maka dia disarankan untuk mengikuti, memilih salah satu dari dua fatwa ulama muhaqqiq Imam mazhab Syafi'i generasi belakangan, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ini atau Imam Syihabuddin Ar-Romli. Syihabuddin Ar-Romli meninggal tahun 104 Hijriah. 30 tahun setelah Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Ibnu Hajar Al-Haitami ini buku-bukunya dalam mazhab Syafi'i menjadi panduan, menjadi pegangan para mufti, para ulama mazhab Syafi'i sampai hari ini, termasuk di pesantren-pesantren dan di dunia Islam ya. Kalau dilihat ulama Syafi'i yang mengikuti buku-bukunya fatwa-fatwanya Ibnu Hajar Al-Haitami itu lebih banyak dibandingkan ulama Syafi'i yang mengikuti pendapat-pendapatnya Syihabuddin Ar-Romli. pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami, ini tarjihnya beliau, fatwanya beliau, dijadikan pegangan di Hadramaut, kemudian di Syam, kemudian di kawasan Kurdistan, Suriah, Irak dan Turki, kemudian di Dagestan, di wilayah Balkan dan Rusia, kemudian di sebagian besar wilayah Yaman dan Mekah dan Madinah. Penduduknya yang bermadzhab Syafi'i sebagian besarnya mengikuti tarjih dan fatwanya Ibnu Hajar Al-Haitami. Adapun Syaduddin Ar-Romli, pendapatnya diikuti di Mesir dan sedikit penduduk Yaman dan Mekah serta Madinah. Kalau di Indonesia, wallah alam, pesantren-pesantren NU itu panduannya sebagian besarnya, buku-bukunya selain apa, selain Al-Ghoyah wa Taqrib ya, cara-caranya, sebagian besarnya mengajarkan bukunya Ibnu Hajar Al-Haitami, terutama sekali adalah Al-Minhaj Al-Qawim Syarah Masailut Ta'lim. Minhaj Al-Qawim, manhaj yang lurus, syarah dari Masailut Ta'lim. Masailut Ta'lim ini nama lainnya Al-Masail Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, sebuah matan kitab Syafi'i karangan ulama Hadramaut. Kemudian di pondok-pondok NU ada yang mengajarkan matanya, ada juga yang mengajarkan syarahnya. Syarah yang terkenal ini siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Kalau untuk kalangan yang lebih tinggi dari itu ya, para ulamanya, mereka memakai karya-karyanya Ibnu Hajar Al-Haitami, Tufatul Muhtad Syarah Al-Minhad, atau Fathul Jawad Syarhul Irsad dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali buku beliau. Nah, dalam hal akidah, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami ini seorang mutasawwif, seorang sufi tulen, dan dia asy'ari tulen. Dan karena kitabnya itu mengandung apa, penulisnya beliau ini seorang ahli sufi dan juga seorang asy'ari, maka buku-buku fikihnya, buku-buku tasawufnya, akidahnya, akhlaknya dan lain-lainnya, fatwa-fatwanya, nuansa tasawuf dan asy'ariyahnya kuat, sehingga menyebar hampir ke seluruh dunia, mewarnai ratusan juta penduduk yang mengaku bermadzhab Syafi'i. Dalam risalahnya ya, dalam beberapa bukunya disebutkan di sini, Ibnu Hajar Al-Haitami ini menganjurkan ziarah ke kuburan Syadurihal, melakukan menempuh perjalanan jauh untuk mengunjungi makam orang-orang soleh. Maka kalau di Indonesia budaya wisata apa itu? Wisata apa? Wisata kolbi, wisata rohani ya. Ke makam Wali Songo pakai bis ya. Ibu-ibu pengajian, anak-anak pengajian, jamaah-jamaah pengajian nyewa bis kadang seminggu keliling Jawa mengunjungi makam Wali Songo dan lain-lainnya, itu bagian dari pelajaran ngajinya. Begitu di kitab-kitab fikihnya Syadurihal ya, dianjurkan, disunahkan untuk menempuh perjalanan jauh demi mengunjungi, berdoa di makam para wali. Dan lebih dari itu ya, bukan hanya mengunjungi, bahkan berdoa dengan perantaraan para sunan tadi, para wali, orang-orang soleh tadi. Ini kalau kenapa kita lihat masyarakat kita begitu, sebagian besar kiai kita begitu ya, karena buku-buku yang dikaji ratusan tahun begitu. Ini tahun 970-an diwafat, sampai sekarang sudah berapa tahun? 500 tahun hampir ya, 450-an tahun sejak beliau ngarang bukunya sampai sekarang, itu sudah mendarah daging. Kalau mengingkari mereka, untuk meyakinkan mereka itu syirik, ini fitnah, itu tidak cukup kita sodorkan kitab tauhid namanya. Saja Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Hajar, ini ajarannya Ibnu Taimiyah, sementara Ibnu Hajar Al-Haytami ini memaki-maki Ibnu Taimiyah ya, karena ngarang buku-buku yang mengharamkan istighosa dengan selain Allah ya. Menyatakan bid'ahnya syadur rihal kepada selain tiga masjid, masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa dan lain sebagainya. Dan dia ya karena apa? Karena sufinya tadi ya, maka dia termasuk penganjur. Sunnahnya memperingati Maulid Nabi dan lain sebagainya itu. Jangan kaget, inilah produk para ulama seperti itu. Sampai seperti itu. Tapi disebutkan dalam biografi hidupnya dan tulisan-tulisan beliau, sekalipun dia beliau ini sangat menggerakkan peringatan Maulid Nabi dan lain-lain, beliau mengecam keras tarian dan musik pada perayaan-perayaan Maulid Nabawi serta ritual-ritual sufi lainnya. Beliau mengarang buku yang mengharamkan itu. Artinya apa, dia sufinya ya sufi yang zikir, yang tidak tanpa marawisan, yang tanpa yang begitu-begitu, tanpa gambusan dan lain sebagainya. Tapi tetap ya, dia sangat membela istighosah bil amwat, meminta pertolongan kepada orang-orang mati ya. Dianggap itu sunnah. Ada beberapa bukunya yang menyebutkan seperti itu. Dan sebagaimana umumnya orang sufi, beliau menulis beberapa karangan yang mengagungkan Nabi SAW, sampai taraf disebutkan Nabi Muhammad itu sudah diciptakan sebelum Nabi Adam lahir. Seluruh dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad dan lain sebagainya. Itu ada dalam buku-bukunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kalau ya, makanya ya karena apa? Karena buku beliau sangat, kedudukan beliau sangat mulia di kalangan ulama mazhab Syafi'i ya, maka pengaruhnya ke seluruh dunia itu luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Nah ini nanti dicontohkan ya, bagaimana para ulama mencikapi Ibnu Hajar Al-Haytami. Apakah kemudian hal itu menyebabkan ulama serta merta mengkafirkan Ibnu Hajar ya, karena dia melakukan syirik, mengajak orang pada syirik ya, dan telah tegak ujah kepada dia karena hafal Quran sejak kecil namanya. Ya pasti baca Quran, kalau sehari mau khatam Quran bisa dari pagi sampai isya, layaknya para ulama ulama sufi lainnya. Nah inilah sekilas tentang Ibnu Hajar Al-Haytami, tokoh besar dengan jasa yang besar, tapi juga dengan beberapa bid'ah yang sangat parah, bid'ahnya sampai bid'ah syirkiyah. Demikian untuk malam hari ini, kita cukup sekian. Insyaallah pembahasannya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.